Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari ini untuk kembali kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah sampai di surah Al-Anbiya ayat ke-9 yang akan menceritakan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi dan rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasya'u wa ahlaknal musrifin. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-9 ini adalah informasi lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala tentang pemeliharaan Allah terhadap para nabi dan rasulnya, bahwa sekalipun para nabi adalah manusia biasa, akan tetapi punya keistimewaan bahwa mereka mendapatkan janji-janji keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa sadaqnahumul wa'da, kami benarkan dan kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Apa saja janji yang Allah sampaikan kepada para nabinya? Bahwa al-wa'da, janji-janji kebaikan, ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada istilah al-wa'dun, ada istilah wa'id. Wa'dun itu adalah janji kebaikan, sedangkan wa'id itu adalah ancaman-ancaman, janji-janji untuk menyiksa atau menghukum orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan fa anjaynahum wa man nasya'u, kami selamatkan mereka dan siapapun yang kami kehendaki. Orang-orang yang menyampaikan ajaran Allah, orang-orang yang selalu membela kebenaran. Siapa saja yang tetap melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini berhak untuk mendapatkan janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah para nabi dan rasul sudah memberikan inspirasi kepada kita bahwa begitu hebat permasalahan yang mereka hadapi, tantangan yang begitu berat, cobaan pembunuhan terhadap mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyelamatkan mereka. Wa anjayna ashabas safinati wa ja'annaha ayatan lil alamin. Begitu hebat dan dahsyat banjir yang menghantam kaum Nabi Nuh alaihissalam, akan tetapi Allah mengatakan kami selamatkan dia dan juga para penghuni kapal, dan kami jadikan mereka sebagai contoh bagi alam semesta. Begitu juga dengan Nabi Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'annaha wa banaha ayatan lil alamin. Begitu hebat penderitaan yang harus ditempuh oleh Siti Maryam karena harus melahirkan anak tanpa ada seorang suami, ya, sebagaimana manusia biasa. Begitu hebat perjuangan Nabi Isa untuk memperjuangkan agama Allah, Allah tetap memberikan janjinya wa ja'annaha wa banaha ayatan lil alamin, sebagai contoh bagi alam semesta. Untuk lebih menjelaskan ayat ini bersama kita studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Dr. Jainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Ya. Terima kasih. Ayat yang kita kaji saat ini adalah dimulai dengan summa sadaqnahumul wa'da, yang artinya adalah kata Allah akan tempati janji kami. Apa maksudnya ini? Adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk menyampaikan syariat ataupun ajaran yang diberikan Allah supaya disampaikan kepada seluruh umat. Itu adalah merupakan sudah sunnatullah. Sunnatullah maksudnya Allah akan memenuhi janjinya. Bagi siapa yang mendustainya Allah dan tidak beriman, maka Allah akan berikan ganjaran, akan dimenangkan peran para nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang memusuhinya, memeranginya, membencinya, namun akhirnya nanti nabilah yang mendapat pertolongan dan menang. Ada kata-kata yang lebih menarik di sini, Ustaz Zainal, yaitu waman nasya, kata-kata waman nasya itu siapa saja yang dikehendaki Allah. Tapi pada intinya dia betul-betul tetap istiqomah pada syariat Islam dan apa yang sudah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Begitu saja, Nang. Iya. Kalau kita lihat ayat 9 ini, sebenarnya seperti yang telah disebutkan, kami janjikan dalam bahasa lain adalah ketetapan Allah. Waman nasya yang dimaksud di sini adalah mukmin tentunya, yang memiliki keteguhan, ketetapan hati, dalam bahasa lain adalah mukmin. Dengan demikian, dalam tafsir inspirasi kita temukan kalimat yang sangat bersahaja tetapi muatannya luar biasa. Ketetapan Allah adalah mukmin pasti selamat dan mukmin pasti bahagia. Ketetapan Allah adalah kafir pasti binasa, kafir pasti menderita. Inilah pesan singkat dari ayat 9 surat Al-Anbiya. Ketetapan Allah adalah mukmin selamat dan bahagia, kafir binasa dan menderita. Tinggal di tangan kitalah pilihan, mau bahagia dan selamat pilihlah iman, mau menderita dan binasa pilihlah kafir. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, Ustaz Fajrul, para pendengar rahimakumullah. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Sekali lagi, coba sebentar kita membuka Al-Quran dan kemudian kita melihat betapa banyak kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan yang menggambarkan tentang orang-orang yang berjuang membela agamanya pasti akan diselamatkan oleh Allah. Kalau kita buka surah Al-Kahfi, maka kita akan menemukan begitu sangat indah Allah menceritakan para pemuda Ashabul Kahfi yang melarikan diri dari kaumnya karena ingin mempertahankan keimanan mereka. Akhirnya kemudian Allah selamatkan mereka dari kejaran kaumnya dan Allah berikan keistimewaan dengan tertidurnya mereka selama 309 tahun, ya. Ini suatu hal yang sangat indah sekali. Begitu juga dengan kisah Zulkarnain. Ya Allah gambarkan dengan sangat indah. Wa is'alunaka 'an Zulkarnain qul fihim qul sa'atlu 'alaikum, ya. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain, maka di dalamnya ada kisah-kisah yang sangat menarik, ya. Fantalaqa summa atba'a sababan hatta iza balagha matli'ash syamsi. Ketika dia sampai ke tempat matahari terbit, ya, wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin, dia melihatnya bahwa matahari itu terbit dan terbenam seakan-akan hilang di dalam lumpur, ya, karena begitu sudah sampai di tempat terbit matahari dan di penghujungnya. Begitu juga dengan kisah-kisah yang lain, para nabi, ya, Siti Maryam misalnya, dan hamba-hamba Allah yang lainnya menggambarkan kepada kita bahwa janji Allah akan menyelamatkan dan memberikan kebaikan kepada para pembela kebenaran itu adalah merupakan janji yang harus kita percayai. Nah, sekarang intinya adalah mari kita sama-sama kembali belajar dari sejarah dan meyakininya sebagai sebuah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan memberikan kemenangan bagi para pembela kebenaran, ya. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, katakanlah ketika kebenaran itu datang maka kebatilan itu akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah wahai para pembela kebenaran karena Allah akan selalu bersama dirimu. Bersemangatlah wahai orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbagai permasalahan yang dihadapi Allah akan tetap memberikan janji kemenangan dan kebaikan kepada siapa saja yang melaksanakan ajarannya. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat-cepat kali nyampe.